Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yang mana penjelasan ini merupakan penjelasan dari jawaban Nabi alaihi salatu wassalam kepada Jibril alaihi salam yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang iman. Dalam hadis, Jibril seorang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah akhbirni anil iman. Beritakanlah kepadaku, kabarkanlah, jelaskanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulih wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita baca rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah subhanahu dan beriman. Rukun iman yang kedua yaitu rukun iman beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan pada rukun yang ketiga dari rukun iman, yaitu an tu'mina bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitab Allah azza wa jal. Qala, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Salihin, wa qawlihi wa qawluhu wa kutubihi wa huwa ar-ruknu ats-tsalits, sabda Nabi alaihi salatu wassalam wa kutubihi, dan beriman pada kitab-kitab Allah, wa huwa ar-ruknu ats-tsalits, inilah rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wal kutub jam'u kitabin wal muradu bihi al-kitab alladhi anzalahu Allahu 'ala ar-rusul Fakullu rasulin lahu kitabun. Al-kutub adalah bentuk jamak dari kata kitabun. Kitabun isim mufrad yang berjumlah satu, yakni sebuah kitab. Jika dijamakkan maka berubah bentuknya menjadi kutubun, artinya beberapa kitab, yakni lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya. Isim mufrad, yaitu yang berjumlah satu, yang berjumlah dua disebut dengan isim musanna, yang berjumlah tiga atau lebih dinamakan dengan jamak. Isim mufrad kitabun contohnya, yakni sebuah kitab, satu kitab. Dimusannakan, dijadikan menjadi musanna, kitabani, dua buah kitab. Al-kutub atau kutubun, berarti tiga atau lebih, jamak dari kitab. Qala, sehingga yang dimaksud dengan kutub bukan hanya satu kitab saja, bukan dua kitab, tapi lebih dari itu, lebih daripada itu. Wal muradu bihi al-kitabul ladhi anzalahu Allahu 'alal rusul. Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul. Fa kullu rasulin lahu kitab. Setiap rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, mereka memiliki kitab-kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menurunkan kitab bil haqq, dengan benar, wal mizan, mizan yakni timbangan, sebagai neraca timbangan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaqad arsalna rusulana, atau laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul dan mengutus pula bersama mereka kitab-kitab. Artinya setiap rasul memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab, dan kitab-kitab itulah yang kita imani. Kitab yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya, itulah kitab-kitab yang harus kita imani. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, lakin minal kutubi ma la na'lamuhu wa minha ma na'lamuh. Dari kitab-kitab tersebut ada yang kita ketahui nama-namanya, ada pula yang tidak kita ketahui nama-nama dari kitab-kitab tersebut. Seperti Fattawrah, At-Tawrah, wa huwal kitabu alladhi anzalahu Allahu ala Musa ma'lumun. At-Tawrah misalnya, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ma'lum, sudah diketahui oleh kaum muslimin. Wal Injil, kitab Injil. Wa huwa al-kitabu alladhi anzalahu Allahu ala Isa ma'lumun, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa suhuf Ibrahim madhkurun fil Qur'an. Suhuf Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an. Suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Musa juga demikian. Zabur disebutkan pula dalam Al-Quran, diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam, dan seterusnya dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nama-namanya. ada yang kita ketahui nama-nama tersebut, ada pula yang tidak kita ketahui nama-namanya. فَمَا ذَكَرَ اللَّهُ إِسْمَهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ بِأَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَمَا لَمْ يُذْكَرْ فَإِنَّهُ يُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, nama-nama dari kitab-kitab tersebut, maka kita imani kitab-kitab tersebut dengan nama-namanya. Adapun kitab-kitab yang tidak disebutkan nama-namanya, maka kita mengimani secara global, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada setiap rasul kitab, dan kita mengimaninya. Kitab apa saja yang Allah turunkan? Allahu a'lam. Sebagian kita ketahui, sebagian tidak kita ketahui. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ambil sebuah faedah bahwa di antara pokok keimanan kita kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani dan meyakini bahwa setiap rasul memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Ini keimanan. Harus kita yakini dan harus kita imani. Karena termasuk bagian dari beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pokok-pokok keimanan kita kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani, meyakini kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya, dan meyakini pula kitab-kitab yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama-namanya. Yang disebutkan kita imani dengan nama-namanya, yang tidak disebutkan namanya kita imani secara global, yakni kitab-kitab tersebut adalah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasul-rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari paragraf ini kita bisa ngambil dua faedah tadi. Pokok keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala fa nu'minu bi anna Allah anzala ala Musa kitaban huwa at-Taurah, wa ala Isa kitaban huwa al-Injil, wa ala Dawud kitaban huwa az-Zabur, wa ala Ibrahim suhufan hakadha naqul. Maka dari itu kita mengatakan, kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Musa sebuah kitab, yaitu Taurat. Kita mengimani dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Isa sebuah kitab, yaitu Injil. Kita mengimani dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, yaitu Zabur. Demikian pula kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Ibrahim alaihissalam suhuf, kepada Musa alaihissalam suhuf. Dan kita pun meyakini, mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan terkait dengan kitab-kitab yang ada atau kitab yang didapati oleh kaum Nasrani ataupun Yahudi. Beliau mengatakan, qala wala ya'ni dhalik annama wujida indan nasara al-yawma huwa alladhi nazala ala Isa alaihi salam li'anna al-anajila al-mawjudata fi aydin nasara al-yawm muharrafatun wa mughayyaratun ومبدلة la'iba biha qasawatu an-nasara. Beliau mengatakan kitab yang ada di tengah kaum Nasrani, yaitu yang mereka sebut sebagai Injil, beliau mengatakan wala ya'ni dzalik, dan kita tidak memaksudkan bahwa apa yang ada pada kaum Nasrani sekarang ini, kita tidak meyakini dan kita tidak memaksudkan kitab itu adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Isa alaihissalam. Karena Injil-Injil yang ada sekarang ini di tengah-tengah kaum Nasrani adalah kitab-kitab yang sudah dirubah, sudah diganti, sudah dibuat permainan oleh mereka. Diganti maknanya, dirubah maknanya, dan seterusnya. Artinya sudah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan demi perubahan mereka lakukan terhadap kitabnya mereka. Sehingga dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang ada pada mereka bukanlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka menambah dalam kitab-kitab tersebut, mereka mengurangi isi dari kitab tersebut, dan seterusnya dari bentuk perubahan terhadap kitab mereka. Kemudian beliau mengatakan terkait dengan hikmah dijaganya kitab Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah mengapa kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat ataupun yang lainnya, na'am, tidak dijaga seperti kitab Al-Quranul Karim. Injil mereka masih bisa dan masih memiliki kemampuan untuk mengubah-ubah isi dari kitab tersebut. Mampu untuk menambah, mengurangi. Kalau ada keinginan untuk merubah, mereka rubah. Tetapi Al-Quranul Karim mengapa tidak bisa dirubah? Mengapa tidak bisa diganti? Apa hikmahnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim sehingga tidak bisa dirubah? Hikmahnya beliau mengatakan di dalam kitab ini, qala rahimahullahu taala, innama takaffalallahu bihifdzil kitabil karim alladzi nazzala ala Muhammadin liannahu la nabiyya ba'dahu yubayyinu linnasi ma huwa as-sahih wa ma huwa al-muharraf. Dan ada hikmah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjaga, menjamin Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang akan menjaganya, Allah yang menurunkan dan Allah yang akan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quranul Karim. Satu ayat pun tidak bisa. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, hikmahnya adalah li'annahu la nabiyya ba'dah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu linnas ma huwa sahih wa ma huwa al-muharraf. Tidak ada seorang nabi yang datang setelah Nabi Muhammad sehingga dia bisa menjelaskan ini yang sahih, ini yang benar. Kalau seandainya Al-Qur'anul Karim ini mengalami perubahan-perubahan, telah dirubah oleh umatnya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan beliau adalah akhir nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, siapa yang akan menerangkan, siapa yang akan menjelaskan ini yang sahih, ini adalah Al-Qur'an, ini adalah kalimat yang telah dirubah, ini adalah yang sahih, ini yang batil, ini yang salah, siapa yang akan menjelaskan? Sementara tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin keutuhan Al-Quranul Karim, akan menjaganya sehingga tidak ada seorang pun yang mampu merubah isi dari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kitab-kitab sebelumnya, fa innaha lam tuhil minat tahrif. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, yakni mengalami perubahan, dirubah oleh kaumnya, dirubah oleh umatnya. Kenapa? Li'annahu sayub'athu anbiya yubayyinuna fiha al-haq wa yubayyinuna fiha al-muharraf. Karena masih ada, yakni akan diutus nabi, akan diutus seorang rasul setelahnya, kemudian menjelaskan mana yang sahih, mana yang tidak benar, mana yang telah dirubah, mana yang tidak dirubah. Artinya kitab-kitab yang sebelumnya, walaupun mengalami perubahan-perubahan, yang dirubah oleh kaumnya, yang dirubah oleh sebagian pengikutnya, naam, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setelahnya nabi yang berikutnya, kemudian nabi-nabi inilah yang akan menjelaskan ini adalah yang telah dirubah, ini yang benar, ini yang batil, ini yang telah diganti, ini telah ditambahkan, dan seterusnya. Berbeda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah akhir nabi, akhir rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Al-Quranul Karim, tidak ada seorang pun yang mampu merubah, tidak ada seorang pun yang mampu mengganti Al-Quranul Karim. Walaupun satu ayat, tidak ada yang bisa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam banyak firman-Nya untuk menantang mereka, datangkanlah semisal dengan Al-Quranul Karim, satu ayat, tidak bisa. Apalagi yang lebih. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin. 10 ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, enggak bisa. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mintalah bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpulkan semuanya untuk bikin semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Enggak bakal bisa. In kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illahu fa hal antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ayat-ayat yang semakna dengan apa yang kita sebutkan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, fal muhim an nu'mina bi anna al-kitab alladhi nazala 'ala an-nabi al-mu'ayyan haqqun min indillah لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل بل قطعا إنه محرف ومغير ومبدل. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kewajiban kita ialah mengimani bahwasanya kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi tertentu itu adalah kitab benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa, kepada Ibrahim alaihi wassalam. Itu hak, benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang sekarang ini berada di tangan-tangan pengikutnya, yakni kaumnya yang mengikuti Nabi tersebut, seperti Nasara misalnya, huwalladhi, yakni itulah bukan kitab yang dimaksud, bukan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi. Karena itu sudah mengalami perubahan, sudah diganti, sudah ditambah, sudah dikurang, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan, di antara pokok keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, di antara bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah adalah al-iman bil kitabi, wa minal imani bil kitab an tu'mina bi anna kulla khabarin jaa fiha fahuwa haqqun kama anna kulla khabarin fil qur'ani haqqun. Di antara bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani dan meyakini bahwa setiap berita, setiap kabar yang disebutkan pada kitab-kitab tersebut, fahuwa haqqun, itu adalah benar. Sebagaimana setiap berita yang ada dalam Al-Quranul Karim haq, itu haq. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan di dalam At-Taurah, apa yang disebutkan di dalam Injil, yakni kitab yang masih asli, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Ibrahim alaihissalam, dan kepada nabi-nabi yang lainnya, hak semua berita yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut adalah benar. Ini harus kita yakini. Nah, ingat, kitab yang masih asli, kitab yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabinya. Bukan kitab-kitab yang sekarang ini berada di tengah-tengah kaum Nasrani misalnya, yang sudah mengalami perubahan, penambahan, dan seterusnya. Ini harus kita yakini, bahwa berita-berita yang disebutkan dalam kitab-kitab Allah adalah hak, sebagaimana berita-berita yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran semuanya benar. Qala rahimahullah, li'anna al-akhbar allati ja'at fil kutubi allati nuzilat ala al-anbiya'i min indillah wa kullu khabarin min indillah fahuwa haqqun. Mengapa kita harus mengimani dan meyakini berita-berita tersebut adalah benar dari Allah? Karena berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabinya, naam, adalah berita yang Allah, yang dari, berita yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap berita yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya benar. Kitab Taurat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah yang menurunkannya. Kitab Injil Allah yang menurunkan. Allah menyebutkan berita-berita, menyebutkan di dalamnya kabar-kabar. Maka kita harus mengimani dan meyakini berita-berita itu adalah semuanya benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika tu'minu bi anna kulla hukmin fiha sahihun min indillah fa huwa haqqun li anna jami'a ahkamillahi allati alzamallahu biha ibadahu kulluhu haqqun. Dan kita pun harus mengimani dan meyakini bahwasanya hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut sahih, benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini itu benar. Segala hukum, semua hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitab-kitab tersebut adalah benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara pokok keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Meyakini berita-berita yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut benar dari Allah. Meyakini bahwa hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang permasalahannya, lakin hal hiya baqiyat ilal an, apakah permasalahannya sekarang, apakah hukum-hukum yang tersebut di dalam kitab Taurat misalnya, di dalam kitab Injil yang belum mengalami perubahan? Ingat, kalimat ini harus kita ingat. Jangan sampai salah paham, kemudian kita menjadikan apa yang dimaksud oleh kitab yang sekarang ini berada di tengah-tengah umat Nasrani misalnya, Yahudi, dan yang lain. Permasalahannya sekarang, apakah hukum-hukum tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Taurat, dalam Injil, ataupun dalam kitab-kitab lainnya masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, qala rahimahullah ta'ala, lakin hal hiya baqiyat ila al-an ghayr muharrafah, hadha as-su'al bayyana الجواب عنه ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة. Apakah kita harus mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim? Kita telah meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalamnya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal masalahnya apakah kita menerapkan hukum-hukum tersebut setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan. Qala, masalah ini dirinci. Masalah ini dirinci, beliau mengatakan. Naqul amma ma qassahu Allahu alaina min hadhihi al-kutub fa innana na'malu bihi ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Nah, beliau mengatakan yang pertama, kita sedang bahas hukum-hukum yang terkandung, yang disebutkan dalam kitab-kitab selain Al-Quran, sebelum diturunkannya Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Taurat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Injil, yang disebutkan dalam Zabur, dan disebutkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Apakah hukum-hukum tersebut bisa kita terapkan dan masih berlaku untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya Al-Quran? Beliau mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa hukum dari kitab-kitab yang telah lalu, menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, maka kita mengamalkan hukum-hukum tersebut selama tidak ada penyelisihan terhadap syariat kita. Yakni selama tidak ada sesuatu yang menunjukkan hukum tersebut sudah tidak berlaku, maka kita kerjakan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim hukum-hukum tersebut dari kitab-kitab yang telah lalu, kemudian dalam syariat Islam tidak ada sesuatu yang menyelisihinya, fa innana na'malu bih, maka kita pun mengamalkannya. Contoh. Adzan jam berapa ya, akhi? 8:42. Tanggungnya. Baik, contoh. Misaluhu qawlihi ta'ala 'anit Taurah. Contohnya. Berarti kita telah ambil satu hukum. Jika hukum yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan tidak ada dalam syariat kita bentuk penyelisian atau penentangan atau hukum dihapusnya hukum tersebut, maka kita mengamalkannya. Contohnya adalah apa yang disebutkan dalam kitab Taurat tentang hukum qisas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Dan sungguh kami telah tetapkan untuk mereka di dalamnya, yaitu dalam At-Taurat. Berarti telah disebutkan dalam kitab Taurat hukum berkaitan dengan qisas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kitab Taurat anna nafsa bin nafs, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan setiap luka juga ada qisasnya. Jadi seorang yang membunuh misalnya, dia dibalas, diqisas. Ada orang yang melukai telinganya, melukai gigi, melukai mata, melukai hidung, ada qisasnya. Hatta luka-luka yang ada pada badan kita, ada qisasnya. Hukum ini disebutkan di dalam At-Taurat. Disebutkan dalam At-Taurat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pula di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 45. faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, barang siapa yang tasaddaqa bihi, yaitu tidak menuntut qisas, fa huwa kafaratul lah, maka itu bisa menjadi penghapus dosa dia. Artinya dia tidak menuntut qisas kepada orang yang telah melukainya misalnya, sudah dimaafkan. Fa huwa kafaratul lah, itu bisa menjadi pembersih dosa bagi dia. Dan siapa saja yang tidak menetapkan suatu hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan ini ba'dal adzan bi'idznillahi azza wa jal. Fal mu'adzin yu'adzin, tafadhal, barakallahu fi. Jadi bismillah, kita lanjutkan. Tadi kita jelaskan terkait dengan hukum yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Apakah hukum-hukum tersebut masih tetap berlaku dan kita amalkan? Ataukah kita tinggalkan? Beliau menjelaskan rincian-rinciannya. Yang pertama beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan menyebutkan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, disebutkan kembali dalam Al-Quranul Karim, dan tidak ada dalam syariat ini bentuk penyelisihan terhadap hukum tersebut, maka kita mengamalkannya. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan tidak ada dalam syariat kita bentuk penyelisihan terhadap hukum tersebut, atau tidak ada dalam syariat kita penghapusan terhadap hukum tersebut, maka kita mengamalkannya. Contohnya yang boleh sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 45, yaitu tentang masalah qisas. Ini disebutkan dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudh-dhalimun." Ayat ini disebutkan dalam kitab At-Taurah. Dan ayat ini pula disebutkan dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Hukum terkait dengan qisas telah disebutkan dalam kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan, "Hadhihi maktubatun fit Taurah." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukum terkait dengan qisas telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa naqalaha Allah azza wa jalla fil Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan suatu kisah di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita, melainkan di dalamnya ada sebuah hikmah, yaitu supaya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut dan mengamalkan apa yang disebutkan dalam kisah-kisah tersebut. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini berlaku pula bagi kita. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam At-Taurah tentang hukum qisas, kemudian disebutkan kembali dalam Al-Qur'anul Karim, ini dalam rangka mengingatkan kita bahwa hukum ini tetap berlaku. Siapa yang melukai, siapa yang membunuh, siapa yang melukai hidung atau melukai gigi dan seterusnya dari apa yang disebutkan, itu ada qisasnya. Ada qisasnya. Fasyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hukum qisas telah disebutkan dalam At-Taurah, kemudian disebutkan kembali dalam Al-Qur'anul Karim, dan di dalam syariat kita tidak ada bentuk penyelisihan terhadap syariat ini, terhadap hukum ini. Dan tidak ada sesuatu yang menghapuskan hukum qisas, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ini tentang qisas berlaku bagi umat Islam, bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rincian yang pertama. Demikian yang pertama, kita mengamalkannya jika disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada bentuk penyelisihan terhadap syariat kita, syariat Islam, atau tidak ada sesuatu yang menghapuskan hukum tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, beliau mengatakan, atau kita baca yang di khulasahnya. Qala, amma ma jaa fi kutubihim lahum fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, yakni kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya seperti Taurat, Injil ataupun yang lainnya, kemudian tidak disebutkan kembali pembahasan ini, hukum ini dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita beramal dengannya, fa innana pembahasan yang kedua bukan, amma ma jaa fi kutubihim lahum fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka untuk mereka, yakni apa yang disebutkan dalam kitab Taurat untuk mereka, untuk kaumnya, apa yang disebutkan dalam kitab Injil untuk mereka, na'am, maka la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, kita tidak berkomentar dalam masalah ini, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Artinya jika kita dapati sebuah berita yang dinukil misalnya dari kitab Taurat ataupun kitab Injil, dan ternyata dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, dalam hadis tidak ada penjelasan tentang batilnya atau sahihnya kisah tersebut, maka kita tidak berkomentar, tidak mengatakan ini sahih dan tidak mengatakan ini dusta. Karena khawatir jika kita membenarkan berita tersebut, bisa jadi berita tersebut adalah berita yang batil, atau sebaliknya, jika kita mendustakan berita tersebut, bisa jadi berita tersebut adalah berita yang benar. Fal khulasah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan di akhir pembahasan ini dengan mengatakan, terkait dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya, terbagi menjadi dua bagian inti. Yang pertama, beliau mengatakan ma qassahu Allahu alaina fil Qur'an au qassahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa maqbulun sahih. Yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka ini makbul dan diterima. Makbul dan sahih. Terkait dengan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Maka dilihat, jika disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka kita yakini berita tersebut adalah berita yang benar. Yang kedua, ma naqaluhu hum fahada la yakhlu min thalathi halat. Tidak ada yang menukilkan kecuali mereka, yakni dari kalangan Bani Israel. Kisah Israiliyat, mungkin pernah kita dengar kisah Israiliyat yang dinukil dari Bani Israel, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka apakah kita nerima berita tersebut ataukah tidak? Dilihat keadaannya. Jika berita yang dinukilkan ini di dalam syariat kita ada bentuk pembenaran berita tersebut, misalkan dalam Al-Quran atau dalam hadis ada sesuatu atau ada bentuk pembenaran terhadap kisah tadi, maka kita mengatakan atau menerima berita tersebut karena syariat kita membenarkannya. Tidak disebutkan tetapi ada bentuk pembenarannya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Keadaan yang kedua, jika berita tersebut, berita yang ada dalam syariat-syariat sebelum kita, ternyata dalam syariat kita tidak ada bentuk pembenarannya, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, kebalik, yang pertama beliau sebutkan pendustaannya, kedua pembenarannya. Kita ulangi. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, jika ada dalam syariat kita ada bentuk pendustaan terhadap berita tersebut, maka kita wajib mendustakannya. Artinya kita tidak meyakini benarnya berita tersebut. Yang kedua, kebalikannya, jika ada berita yang datangnya dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, kemudian dalam syariat kita ada bentuk pembenaran terhadap berita tersebut, maka kita pun membenarkannya dan menerima berita tersebut. Keadaan yang ketiga, jika tidak ada dalam syariat kita bentuk pembenaran ataupun pendustaan terhadap kisah-kisah tersebut, terhadap apa yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya yang dinukil oleh kaumnya seperti Bani Israel, maka kita tidak mengatakan ini benar dan tidak mengatakan itu salah. Karena bisa jadi jika kita membenarkan, maka berita itu bisa jadi batil, atau sebaliknya jika kita mendustakan, bisa jadi berita tersebut adalah berita yang benar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian khulasah atau rincian kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya di sana ada beberapa contoh yang ingin kita sebutkan, namun karena kan waktu yang terbatas, maka kita akhirkan penyebutan contoh-contoh tersebut di pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Wal'afu minkum. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang disampaikan dan minta untuk dijawab. Nah, pertanyaan yang pertama yang disebutkan, apakah pemilik toko emas terkena zakat emas? Pemilik toko emas terkena zakat emas. Nah, satu sisi dia adalah seorang yang memiliki emas, sisi yang lain dia adalah pemilik barang yang diperjualbelikan. Ya, dia punya toko emas, artinya dia adalah seorang yang menjual emas tersebut. Permasalahannya, apakah dia wajib mengeluarkan zakat emas atau zakat urud tijarah? Ya, sekarang emas itu adalah barang yang terkena kewajiban zakat. Ya, kemudian di sisi lain dia ada seorang pedagang, pedagang emas, penjual emas. Yani barang yang dia miliki, yang dia persiapkan untuk diperjualbelikan, juga terkena kewajiban az-zakah. Wallahu a'lam bis-shawab, apakah dia dihitungnya zakat emasnya atau zakat urudut tijarah. Ala kulli hal, tetap urudut tijarah juga nisabnya kembali kepada nisabnya emas. Nah, nisabnya perak. Yani dihitung nominal dari barang yang dia miliki, yang intinya kembali pada emas tersebut. Wallahu a'lam bissawab, apakah dia mengeluarkannya dikarenakan pemilik emasnya atau dikarenakan barang yang dia miliki adalah barang yang diperjualbelikan. Paham ya maksudnya? Dia mengeluarkan zakatnya ini dari harta emasnya, atau mengeluarkan zakatnya disebabkan dia memiliki barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, yang dia miliki adalah emas. Nah, ala kulli hal, kembalinya pada hukum yang sama, yaitu berapa persennya itu dikembalikan pada nisabnya emas, nisab perdagangan, nisab harta barang yang kita perjualbelikan, kembalikan pada emas ataupun nisabnya perak. Hada wallahu a'lam bissawab. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanyakan kepada yang lainnya yang lebih berilmu dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya, ada seorang perempuan menikah, yakni dia muslimah. Ada perempuan muslim, kalau dari sisi bahasa bahasa Arab, ya disalahkan. Karena kalau perempuan itu muslimah. Tapi lah bahas, enggak apa-apa, tidak kita permasalahkan. Ada perempuan muslim, yang muslimah, menikah dengan laki-laki mu'allaf. Mu'allaf yakni yang baru mengenal Islam, masuk Islam. Tetapi si perempuan sekarang tidak sholat, sedangkan orang tuanya sudah mengingatkan, tetap tidak berubah. Yang bertanggung jawab itu suaminya atau orang tuanya. Nah, jika dia telah bersuami, maka suami yang bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang bertanggung jawab adalah suaminya. Suaminya yang wajib menafkahi istrinya, suaminya yang wajib mendidik istrinya, dan seterusnya. Bahkan ketaatan seorang perempuan yang telah menikah, ketaatan mereka kepada suaminya lebih diutamakan daripada ketaatannya kepada orang tuanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran rajulan." Kalau aku seandainya diperintahkan, kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Maka niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bukti bahwa seorang istri harus patuh taat kepada suaminya. Sehingga dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Terlebih orang tuanya telah mengingatkan. Orang tuanya telah mengingatkan, telah menjalankan tugasnya sebagai orang tua, mengingatkan dan menegur anaknya. Ternyata anaknya tidak mau menerima nasihatnya, sudah. Orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Sudah bersuami dan orang tua pun sudah memberikan nasihatnya, sudah selesai. Kita hanya, yakni sebagai umat manusia, hanya bisa memberikan bimbingan, hanya bisa memberikan nasihat, memberikan arahan. Dan kita tidak bisa menentukan fulan harus menerima, fulan dapat hidayah atau tidak. Itu bukan urusan kita. Sehingga dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab, yang bertanggung jawab adalah suami. Orang tua sudah mengingatkan dan wanita tersebut telah bersuami. Kemudian yang berikutnya, seorang polisi yang diminta bantuan oleh suatu bank untuk mengawal keamanan. Bagaimana hukum honor yang diterima oleh polisi tersebut? Nah, gimana ya ikhwah? Dia diminta bantuan untuk menjaga suatu keamanan, yakni dalam bank misalnya, atau dalam rumah-rumah ibadah. Seperti ketika ada kegiatan-kegiatan, acara-acara ibadahnya mereka, polisi diminta bantuannya untuk menjaga keamanannya. Yang dipertanyakan adalah hukum honor yang diterima. Naam, wallahu a'lam bishawab. Dari apa yang pernah saya tanyakan langsung kepada beberapa polisi terkait dengan ini, mereka hanya menjalankan tugas dari negara, yaitu untuk menjaga keamanan saja. Menjaga keamanan yakni suatu daerah ketika terjadi, ketika ada suatu perayaan atau ketika ada kegiatan-kegiatan, contohnya ini untuk bank dan yang lainnya, mereka hanya ingin menjaga keamanan saja, tidak mau terjadinya sebuah keributan. Terkait dengan honor, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang dia terima, yakni bukan suatu perkara yang diharamkan karena dia menjaga kewajiban untuk menjaga keamanannya. Dan untuk lebih berhati-hati, ya lebih baiknya yakni berusaha untuk menghindari ini semuanya, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang dia yakini telah bertentangan dengan syariat Islam atau yang lainnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jika ada salahnya dari apa yang kita sampaikan, itu datangnya dari saya dan godaan syaitan, dan saya beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada benarnya, semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.